untuk Blitar Arlida Putri Adela. Selamat malam. Spesial buat yang kena korban janji nih ya. Kita nyanyi bareng sebelah kiri lo. Thank you. dapai.